النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا dijelaskan oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber yang Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi dan sahabatku. Kita sekarang berada di menit ke-16 dari pukul 6 dan masih ada waktu bagi Bansi, banyak waktu untuk sahabat semua untuk bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya. Baik, seperti biasa kami akan membagi dengan beberapa ya, sahabat ya, kami beri kesempatan dulu untuk bertanya melalui via telepon di 0231336 7538. Tiga pertanyaan akan kami kumpulkan dari yang bergabung sudah melalui via telepon di 0231336 7538. Baik, kita angkat telepon pertama yang sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Ya, silakan sahabat Ahmad. Ini Bu ya, saya mau tanya tentang kalau biogas itu misalnya dari kotoran orang maupun kotoran kambing itu boleh nggak dalam? Tolong diulang kembali apa? Ini kalau kan gas dari gas, kotoran iya. Ayam maupun dari kotoran orang itu bisa nggak untuk masak gitu ya keluar sehari-hari. Dan yang kedua, kalau sholat Jumat ketinggalan misalnya sudah khotbah, kita atau langsung duduk atau boleh sholatnya dulu? Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami buka kesempatan yang bertanya di via telepon di 0231336 7538. Yang ingin bertanya di 0231336 7538. Kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Silakan langsung pada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Buya, saya mau menanyakan jika ada seorang istri yang meminta langsung talak tiga itu hukumnya gimana? Tapi itu atas permintaan istri dan suami karena terus meminta talak tiga langsung, jadi akhirnya sebenarnya itu tidak ingin gitu, cuman karena jadi keadaannya terjadi dikabulkan gitu. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada hamba Allah yang saya bertanya. Selanjutnya kami buka kesempatan satu lagi pertanyaan yang ingin bergabung di 0231336 7538. Kita angkat telepon ketiga yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Bodilor. Baik, hamba Allah di Bodilor. Silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang susunan Al-Quran. Itu saya belum jelas ya. Kenapa yang pertama turun surat Al-Alaq, tapi yang pertama di Al-Quran itu ya gitulah urutannya tuh apa ya maksudnya apalah gitu saya tidak. Iya. Baik, silakan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah, tiga pertanyaan sudah kita kumpulkan. Pertanyaan pertama dari sahabat Ahmad dikatakan Bu ya tentang masalah gas. Itu jika memang diproduksinya dari barang-barang najis Bu ya, kotoran dan sebagainya, itu kalau dipakai masak bagaimana Bu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gas selain daripada asap. Iya Bu ya. Gas bukan asap. Kalau dalam fikih kita mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwasanya kalau kita membakar kotoran kemudian asapnya naik ke baju kita, lalu akan berubah warnanya dengan asap tersebut, maka itu menjadi najis ya. Berubah warna atau berubah bau ya? Berubah bau, warna ya kan juga ada warna kan ada kecoklat-coklatan itu, maka itu menjadi kena najis. Najis itu disebutkan. Akan tetapi ini adalah urusan dibakar. Adapun gas tidak ada bentuknya, tidak ada materinya, tidak ada apa-apa. Maka kalau gas, kemudian kalau dipakai masak ya nggak ada hubungannya dengan yang dimasak. Bahkan ya, jadi bahkan kalau seandainya, jangankan kok gas, kalau seandainya yang kita gunakan untuk membakar itu adalah kakinya babi, berarti kena asap ya. Kakinya babi, tapi kan ada panci, ya kan? Jadi nanti yang kena asap adalah pancinya. Panci yang najis, pancinya di dalamnya menjadi tidak najis. Najis. Jadi, jadi kalau itu yang asap, tapi kalau gas lain. Jadi gas tidak masuk dalam pembahasan itu. Kemudian, jika memang itu adalah dari bahan seperti kotoran sapi ya, kotoran sapi itu sendiri khilaf di antara para ulama. Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu dianggap sebagai sesuatu yang najis karena kotoran. Tapi kalau menurut mazhab Imam Malik, riwayat Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya selagi itu dari binatang yang kalau disembelih halal dagingnya dimakan, maka itu bukan najis. Jadi Anda tidak usah berpikir macam-macam. Jadi enggak apa-apa, boleh selesai dan tidak menjadi najis. Baik Bu ya. Dan tadi kalau asap Bu ya, seandainya warna tidak berubah tapi baunya berubah Bu ya, itu juga termasuk najis juga. Termasuk ada perubahan karena itu. Karena karena asap itu disebut sebagai ada bentuk ainnya, makanya kalau orang merokok itu sendiri juga menjadi batal karena ini para ulama menjelaskan yang demikian. Baik, itu. Ya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya Bu ya, tentang masalah khutbah Bu ya, datang waktu sholat Jumat sudah waktunya khutbah itu langsung duduk atau sholat sunnah? Anda tidak usah ragu-ragu. Memang ada perbedaan di dalam para ulama. Cuma di dalam mazhab Imam Syafi'i tetap sunnah ada ini. Maka Anda tidak usah ragu. Ini kadang maka pertanyaan di negeri kita ini biasanya sudah kecampuran orang mazhabnya aneh. Mazhab aneh artinya bukan salah. Abu Hanifah misalnya tidak mengatakan sunnah. Imam Abu Hanifah tidak mengatakan sunnah kalau masuk masjid sudah khutbah langsung duduk. Maka tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Anda di Indonesia, Anda Syafi'i, maka kalau Anda masuk masjid, ada orang khatib sudah khutbah, maka Anda sholatlah dua rakaat yang ringan, dipercepat, tetap sholat sunnah namanya tahiyatul masjid kalau Anda baru datang. Dan harus Anda yakini, dan setelah itu tidak boleh ragu lagi, sebab permasalahan kita itu kita berurusan dengan orang-orang yang membawa mazhab yang berbeda. Sehingga kadang bingung orang itu. Jadi sunnah. Nah, ini bukan karena mazhabnya aneh, tapi memang karena tidak dipakai di negeri kita. Tidak pakai di negeri kita. Jadi Anda Syafi'i, ya Syafi'i, tetap disunnahkan. Ya, Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Dan semoga ini sahabat Ahmad dikabarkan ya, puas dengan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya Bu ya, hamba Allah di Cirebon, jika seorang istri minta talak tiga Bu ya, istri suaminya gak mau, tapi yang permintaan ini dari istrinya tuh gimana Bu ya? Baik, talak tiga secara spontan, secara langsung termasuk talak yang diharamkan. Tapi jatuh. Jadi ada talak yang diharamkan adalah mencerai istrinya dalam keadaan haid, namanya talak bid'i. Atau menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang sudah digaulinya, itu adalah bid'i, talak yang haram. Yang ketiga adalah mencerai istrinya dalam tempo masa satu tempo atau dalam masa iddah tiga kali atau sekaligus tiga kali. Itu namanya talak bid'i yang diharamkan. Yang kedua apa tadi Bu ya? Talak yang menalak istrinya dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Suci yang digauli hari. Nah, jadi suci setelah digauli kok dicerai. Itu termasuk yang diharamkan, namanya talak bid'i. Nah, lah kalau seorang istri minta, suami memenuhi tetap masuk dalam bid'i. Karena tidak semua permintaan istri harus dipenuhi kan, perlu pendidikan. Kadang seorang istri begitu, kalau sudah marah itu subhanallah ya. Padahal bisa saja istri itu bakal menyesal seumur hidup itu nanti. Minta dicerai. Tidak ada nalarnya kadang-kadang lemah. Sehingga minta cerai. Kalau mungkin kedzaliman seorang suami, sudah kalau kedzaliman ditolak. Mencerai, setelah cerai selesai masa iddahnya enggak bisa kembali. Enggak usah pakai talak. Talak tiga, jadi talak tetap satu. Karena masa ini untuk masa belajar. Jadi talak satu kedua itu adalah masa belajar. Masa belajar maknanya apa? Jadi bukan urusan harus kembali atau tidak kembali, dan memang begitu aturannya. Karena mungkin sekali seseorang itu apa? Ada seorang istri yang terburu-buru, termasuk hikmahnya cerai dipegang oleh kaum pria itu, kadang seorang istri itu di saat merasakan beban dalam hidup yang agak capek gitu saja langsung cerai. Sehingga karena bosennya sama suami, cerai tiga langsung. Nah, maka kalau seorang istri minta, maka bagi seorang suami menjatuhkan tiga, maka itu tetap masuk bab yang haram tadi. Tidak, hendaknya tidak memenuhi. Berbeda kalau seorang istri dengan pakai khulu, misalnya atau seorang suami menyerahkan kepada istri, namanya tafid, aku serahkan hak ceraiku kepadamu, wahai istriku, terserah, biar saya terlepas dari dosa. Maka seorang istri mengatakan, sudah aku ceraikan diriku dengan tiga cerai, maka itu suami terlepas dari itu. Baik, subhanallah, biar. Baik, Bia, artinya memang benar-benar harus hati-hati ya, Bia, masalah perceraian ini. Karena memang langsung, seperti kata Bia itu, termasuk guyonan, apapun itu biarannya langsung jadi, Bia. Ya. Dan terjadi penyesalan setelah itu biasanya. Baik, Bia. Tapi kalau melalui SMS, Bia, dengan bahasa jelas, Bia. Misal seorang suami mengirim SMS kepada suaminya, saya aku cerai. Tulisan semuanya adalah kinayah. Kinayah, kalau Bia, tidak niat, tidak jatuh. Walaupun bahasanya jelas. Walaupun bahasanya sore. Jelas. Jadi yang namanya SMS, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya dalam SMS, engkau aku cerai. Itu kinayah. Kalau tidak niati maka tidak jatuh. Kecuali SMS-nya bunyinya begini. Jika engkau membaca SMS-ku maka engkau tercerai. Itu langsung jatuh cerai. Karena apa? Ta'lik. Bukan karena SMS-nya. Maksudnya apa? Jatuhnya karena istrinya membaca. Kalau istrinya cerdas suruh baca ibunya, enggak. Dan Bu ya, kalau seandainya pakai suara telepon itu kan, kalau telepon kan seperti langsung, Bu ya. Tapi sekarang kan ada dengan model komunikasi itu kita bisa pakai pesan suara, Bu ya. Sama. Itu juga tetap dihukumi. Jadoh, karena mengucapnya beneran dia, bukan main-main. Gitu, Bu ya. Kan mengucapnya beneran. Jadi orang mencerai itu tidak harus di depan sang istri. Itu Bu ya. Baik langsung atau asalkan langsung. Dibuktikan betul ya, bukan bualan dari orang, bukan buatan orang. Itu Bu ya. Asalkan sang suami mengucapkan dengan benar. Biarpun ngomongnya sama ayam. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Baik, terima kasih, Bu, untuk jawabannya, Bu. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga tentang masalah susunan. Ini hamba Allah di bawah Rabb, susunan Al-Qur'an tuh kok enggak sesuai dengan itu yang adalah masalah itu. Itu adalah kita serahkan kepada itu adalah bukan buatan manusia, tapi itu wahyu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Jibril dan Nabi merintahkan sanam baiti do hadhi letakkan ini setelah ini, letakkan ini setelah ini. Jadi penyusunan ini yang sunnah adalah Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari malaikat dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Baik. Ha, Bu, ya. Terus mohon maaf ya, mungkin tadi masih nyambung bedaan yang masalah tauqif dengan taufiki itu apa, biar di dalam masalah. Jadi ada taufiki itu kita serahkan semuanya, ini bukan urusanmu untuk membahasnya gitu. Taufiki ya ini kita kembalikan, ini ada bukan bagian kita gitu ya. Baik, Bu, subhanallah, terima kasih, Bu ya. Jadi artinya masalah urutan Al-Qur'an ini memang sudah ditentukan langsung oleh Allah dan ini melalui makam Jibril untuk ditempatkan oleh Rasulullah sesuai dengan tempatnya. Akan tetapi, Bu ya, ketika Rasulullah masih ada itu kan Al-Qur'an belum tersusun, Bu ya. Artinya masih dalam bentuk berpencar-pencar, Bu ya. Tapi peletakan sudah dihafalkan oleh para sahabat Nabi. Peletakannya sudah ditentukan. Jadi, setelah ini letak ini sudah ada. Dan para sahabat Nabi menghafal sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Fatihah, Baqarah itu sudah begitu. Subhanallah, Bia, ya. Dan Sayyidina Umar membukukannya juga dalam irama itu. Iya, Bia. Sayyidina Utsman. Padahal kalau kita ingat, Bu ya, kan kalau kita lihat gitu kan setiap ayat yang turun itu kan tidak langsung sekaligus ya, Bu ya. Artinya satu surat kadang dibagi-bagi menjadi berapa? Artinya memang kekuatan hafalan dari para sahabat itu luar biasa sekali, Bu ya, bisa sampai peletakan. Mulai dari ketulusan hatinya, kecintaannya, kekagumannya kepada Al-Qur'an. Itu menjadikan hafalan itu kuat. Subhanallah, ya. Jadi mereka mendengar saja langsung hafal. Terbiasa, Bu ya. Tidak perlu mengulang-ulang. Karena apa? Ini mereka merindukan syariat ini. Sama kalau kita merindukan sesuatu, dengar sekali kan hafal. Langsung nyantol, Bu ya. Subhanallah. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya, untuk jawaban-jawabannya. Selanjutnya kita cukupkan untuk bertanya melalui via telepon ya. Kami akan beranjak untuk memberikan kesempatan kepada sahabat yang sudah bergabung di via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat di 6050. Bu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, Bu ya, ini dari hamba Allah di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Cirebon, Bu ya. Baik, ini pertanyaannya, Bu ya. Bu ya, ada seorang akhwat yang menikah dengan adik laki-lakinya seayah, Bu ya. Dan sekarang sudah dikaruniai 5 anak, yang 2 meninggal. Dan yang menikahkan itu pamannya dari ibu, Bu ya. Yang saya tanyakan bagaimana cara memisahkan mereka. Wajib. Dan mereka sadar bahwa dia itu kakak beradik. Dan bagaimana cara ngasih tahu ke anaknya tentang ibu bapaknya yang seperti itu, Bu ya. Masyarakat sudah tahu semuanya, Bu ya, terima kasih. Wajib dipisahkan dan harus jelas. Tidak usah ragu, kan mengarahkan kepada yang benar, baik, Bu ya. Harus, karena itu jatuh zina. Jatuh zina. Kalau masalah kebodohan orang itu enggak mengerti, tapi bodoh yang tidak dimaafkan di sini sebetulnya karena di lingkungan orang alim yang menikahkan pamannya. Ada surat ya. Ini yang menjadi masalah, yang buat suratnya itu aneh lagi kan. Jadi kalau pernikahannya orang tidak mengerti, kalau itu adalah tidak boleh, maka masuk bab syuhad. Artinya anaknya tetap nasabnya kepada bapaknya tadi, bapak, biarpun harus dipisah. Harus dipisah. Seperti dikisahkan ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Setelah punya anak lima, terbukti perempuan tersebut adalah saudari sesusuannya. Maka harus dipisahkan. Wajib kalau tidak masuk bab zina. Adapun anak-anaknya nasabnya tersambung kepada bapaknya tadi, kepada suaminya, biarpun setelah itu dipisahkan. Jadi bahkan bukan kadang bukan cuma saudara Bu ya, bahkan sampai pernah dengar cerita menikah dengan istri dari ayahnya ya Bu ya. Subhanallah. Ini ada bahkan kebalikannya kepada anak dari istrinya. Ini suatu masyarakat pernah jadi seorang suami mempunyai istri, istrinya punya anak perempuan. Istrinya meninggal dunia langsung menikah dengan anaknya. Dan herannya kok mendapatkan surat di kampung tersebut. Masyaallah. Ini jadi menikah dengan anaknya, anak tirinya. Iya, biar subhanallah biar. Artinya wajib segera dinikahkan dengan kelembutan tentunya yang pertama. Iya, dan setelah kelembutan tidak bisa, dengan ketegasan karena syariat harus ditegaskan juga, tegakkan karena demi keselamatan dia. Iya, biar subhanallah. Iya, biar. Dan juga keselamatan orang satu kampung Bu ya. Oh iya, karena kalau membiarkan kemungkaran kita akan dapatkan imbasnya subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Jadi wajib dipisahkan, tidak ada lagi keringanan di situ, haram total. Dan setelah itu biar menikah kalau memang mereka butuh kepada pasangan. Iya Bu ya, baik subhanallah. Dan nanti untuk anak-anaknya bagaimana menjelaskannya tadi gimana Bu ya, supaya tidak sampai shock lah karena mungkin melihat ini pernikahan sampai harus. Kalau menjelaskannya di saat anaknya tidak mengerti agama mungkin shock dan mungkin protes. Ya, didik anaknya dengan benar. Kalau kenal agama nanti difahamkan yang demikian itu kesalahan. Karena tidak mengerti. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya Bu ya. Selanjutnya kita beranjak pada sahabat di 7655. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sumber alaihi wa ala sahbihi. Dengan Ibu Ita di Sumber Bu ya. Bu ya, bagaimana jika ada seorang istri dicerai lalu dirujuk kembali dengan syarat istri mau menerima dipoligami Bu ya? Kalau masalah mau tidak mau itu biarpun masih menjadi istrinya, ya kan? Jadi kalau masalah rujuk itu gini loh ya, rujuk itu haknya seorang suami, ya kan? Haknya seorang suami. Jadi kalau seorang suami pengen merujuk ya rujuk. Adapun masalah yang kedua tadi apa syarat itu ya, tinggal masalah seorang istri mau atau tidak mau gitu saja itu. Iya be. Jadi masalah mau atau tidak? Tidak mau. Kalaupun tidak mau, selagi dirujuk tetap ya. Jadi adapun kasus ketidakmauannya itu bukan, enggak ada hubungannya dengan kasus perceraian. Ya tinggal mengatakan saya tidak mau dan diselesaikan dengan cara seperti apa nanti. Karena ketidakmauan seorang istri di saat dipoligami itu juga haknya dia karena enggak ingin disakiti dan Islam tidak memaksakan dengan cara itu. Kalaupun dia punya bisa bersabar dan suaminya adalah orang yang baik dan bisa adil, itu juga kemuliaan yang lain lagi dalam hal ini. Kalau ternyata tidak, dia pun punya hak untuk menjaga dirinya. Maka ini bab lain lagi, ya kan? Ini adalah bab lain lagi. Dia merasa tidak anu, takut menjadi benci, takut melakukan kezaliman, takut apa? Dia bisa melakukan ke mahkamah untuk minta dicerai oleh mahkamah. Akan tapi masalah hak rujuk tetap hak suami. Istri tidak bisa nolak sama sekali dalam hal itu. Karena tolak satu dua itu adalah kesempatan berpikir bagi seorang suami. Ya. Dan apa Bu ya tadi tentang masalah ketidakrelaan jika ada seorang istri tidak rela suaminya menikah lagi Bu ya. Dan tentunya memang istri akan seperti itu Bu ya. Nah, apakah ketika memang dia sudah tidak mampu itu ketika meminta cerai ini termasuk dalam bentuk kedzaliman seorang istri Bu ya? Nah, karena apa? Merasa hati. Ada suatu ketika ada orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minta cerai. Hanya dikhawatirkan. Kenapa? Bukan karena suaminya tidak baik. Akan tapi hanya karena takut dia melakukan kedzaliman kepada suaminya karena ada sesuatu yang menjadikan janggal hatinya termasuk hal ini. Karena bisa saja dia marah, emosi terus berbuat zalim dan seterusnya. Jadi tidak bisa tulus dalam pengabdian ya. Akan tapi ketahuilah mungkin seorang wanita saat itu harus berpikir lain ya, misalnya ketidakmampuannya itu bukan berarti harus dituruti dengan protes semacam itu. Akan tapi bisa dilihat suaminya seperti apa sih? Kalau suaminya dengan satu istri saja sudah enggak karu-karuan, kemudian mau enggak menikah lagi, kayaknya main-main itu semuanya. Akan tapi kalau ternyata suaminya juga seseorang yang butuh, atau kan banyak wanita. Memang kalau bertanya, Siti Aisyah saja ada kecemburuan kok. Kalau bicara tentang ketidakmauan, ya rata-rata semua. Wanita normal akan mengatakan tidak mau pada awalnya. Akan tapi dalam proses, apakah selalu akan mengatakan tidak mau, mungkin ada pertimbangan lain lagi. Kan ada pertimbangan lain lagi. Jadi bukan itu tidak bisa dipastikan harus pisah atau tidak pisah. Karena mungkin wanita tersebut istri lamanya adalah seorang yang berpikir lain bahasanya. Mungkin saya akan coba konsentrasi dalam bab lain. Bahkan ada cerita saya akan lebih banyak beribadah kalau begitu. Akan tapi lebih baik saya dengan dia saja terus biarpun dia menikah lagi. Itu bukan mungkin ada dan bukan apakah akan tapi bukan berarti dia pasti rela hatinya. Tapi dia telah menata hatinya, dia meningkat menjadi wanita yang mulia. Itu adalah juga cara. Ya, sebab apa? Apapun bentuknya, suami adalah tetap suami. Selagi dia menjadi suami istrinya, ya tetap dia harus ada kepatuhan, tidak boleh kurang ajar dan seterusnya. Dan tapi memang, yang takut kurang ajar dan sebagainya, takut berlaku dosa, maka dia memilih untuk pisah. Tapi apakah itu sesuatu yang baik? Tentu yang baik adalah bagaimana orang menata hati dalam keadaan apapun. Sebab di dunia kan berbatas ya. Tiba selesai. Seperti halnya seorang istri suami pun tidak perlu mengumbar hawa nafsu dengan misalnya suami istri itu juga sebab syahwat itu kan seperti yang kami sampaikan kemarin ini hikmah dari Syekh dari bahwasanya syahwat itu istri itu adalah bagaimana jika seorang suami itu bersyahwat maka dia mempunyai istri untuk bisa melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal. Tapi bukan kerjaan seorang laki-laki adalah untuk membangkitkan syahwatnya saja. Begitu bukan? Baik, ya, ya. Dan kadang Bu ya, seringkali ada kecaman bagi para wanita yang tidak setuju dengan suaminya menikah lagi itu dianggap sebagai tanda bentuk ketidakmuliaan seorang wanita itu apa dibenarkan? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Karena mungkin itu bentuk kecintaan Siti Aisyah, cemburu. Biarpun setelah itu, artinya apa? Dia tidak setuju akan tapi dalam keadaan seperti itu bukan berarti dia harus melanggar syariat. Tidak boleh melakukan sesuatu keharaman, ya. Tidak bisa. Akan tapi bagaimana prosesnya? Kalau dia masih mampu dan mempertahankan kemudian menata hati dan seterusnya, ini adalah kemuliaan yang banyak diambil oleh para wanita-wanita mulia juga. Tapi di saat tidak mampu, karena ini juga bentuk kemuliaan baru lagi. Lalu dia memilih untuk pisah saja karena khawatir nanti dia berubah menjadi kebencian. Jadi intinya adalah bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nasihat kepada kedua belah pihak. Seorang suami hati-hati. Seorang suami di saat hendak melakukan poligami harus dipikirkan. Jadi jangan sampai ada namanya berbuat dzalim. Maka ada misalnya apa? Permusuhan yang tidak ada hentinya antara istri pertama dan istri kedua sehingga menjadi sebab permusuhan panjang lebar. Maka bisa saja seorang suami menjadi mempunyai sebab untuk bisa mencerai istri lamanya sekalipun. Karena istri lamanya tidak beradab. Tapi kalau istri lamanya baik, akhlak yang mulia dan sebagainya, atau sebaliknya. Istri keduanya ternyata baik, akhlak dengan penuh kesabaran. Istri pertama berbuat jahat, tak karu-karuan. Maka melayak dicerai kan setelah itu. Makanya ini sebenarnya ada nasihat. Banyak orang diantara yang datang kepada kami, kami hanya ingin mengajari mereka selamat. Ada seorang wanita yang suaminya menikah lagi, berarti istri pertama. Kita beri bimbingan dan seterusnya. Ada sebaliknya, istri kedua datang kepada kami, jadi kita bimbing juga. Kan dia akan dia punya hak. Tentunya misalnya istri keduanya dia harus penuh dengan kesabaran tanpa melakukan ini, tanpa melakukan karoman dan sebagainya ini. Nanti Allah akan menggerakkan hati yang Allah akan memilihkan dan akan memilah ini semuanya. Tapi kadang ada istri pertama ngelabrak habis-habisan, melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Ada juga istri kedua yang tidak benar ngelabrak. Ini kan sudah menunjukkan tidak baik akhlaknya ini. Sementara seorang suami kalau menikah dengan dua istri pengennya ada, kalaupun tidak bisa bertemu tapi tidak bermusuhan. Kan ini satu hal. Mungkin tidak bisa bertemu, tidak harus satu rumah dan sebagainya. Tapi dia sebagai seorang imam, maka dia punya kewajiban untuk ngayomi semuanya. Akan tapi kadang-kadang terjadi permusuhan ini. Makanya bisa saja seorang suami menjadi mencerai istri lamanya atau mencerai istri barunya, ya kan? Padahal mula-mula ingin menikah itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Akan tapi wahai para suami, hati-hati. Jangan mengambil langkah yang berat bagi Anda. Satu istri saja tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dua istri. Dan bagi para istri, ketahuilah bahasanya di hadapan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho hawa nafsumu. Akan tapi kalau seandainya ada seorang sudah menemukan suaminya semacam itu dan suaminya bukan dengan niat zalim, bukan benar, maka Anda harus berperan sebagai wanita yang solehah. Maka dengan kesolehan Anda itulah yang akan mengabadikan pernikahan Anda. Kalau ternyata Anda lebih baik, maka tentu Anda akan abadi dengannya. Kalau ternyata orang yang yang orang yang suami apa istri suami Anda itu ternyata tidak baik, Allah akan memisahkannya. Maka segeralah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bia Subhanahu, terima kasih Bia atas jawabannya Bia. Baik, Bia, selanjutnya kita beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung melalui via Facebook Bia. Ini dari sahabat Nur Afia Fiero. Bia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama-nama ininya Bia ya. Kalau nama aslinya ini beliau menyebutkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ini dari sahabat Evi di Riyadh Arab Saudi Bia. Mohon maaf Bia, saya bertanya di luar tema. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis penukaran uang dan pengiriman setelah uang real ditukar ke rupiah, kemudian saya kirimkan ke Indonesia. Dan saya dari situ mendapat keuntungan dari kurs dan biaya kiriman. Apakah yang saya lakukan ini tergolong praktik riba atau bukan? Bia, mohon penjelasannya. Baik, asalkan di dalam transaksi Anda jual beli, Anda menjual real kepada rupiah, okay, dan Anda transaksinya benar di situ. Selesai. Anda membeli real, ya kan? Membeli real dengan rupiah. Rupiah. Setelah saudari-saudari Anda yang di Saudi tadi mendapatkan rupiah, lalu mengirimkan kepada Anda, maka menitipkan uang, mengirimkan melalui Anda, lalu ini adalah sah semuanya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, asalkan awal transaksinya. Adapun masalah dia menitipkan kepada Anda untuk Anda kirim ke Indonesia, maka Anda berhak mendapatkan jasa, uang dari jasa. Nah, ini adalah bukan masalah. Yang enggak benar adalah cara transaksinya. Anda menukar uang ini yang enggak benar, itu tidak boleh. Misalnya apa? Penukarannya adalah apa? Tidak spontan, tidak kontan semuanya. Realnya sudah Anda ambil, rupiahnya belum. Belum, maka harus Anda transaksi yang jelas di sini. Gitu ya. Baik Bia, artinya kalau transaksinya jelas maka tidak akan termasuk riba gitu Bia ya. Kalau transaksinya ada yang tertunda, misalnya rupiahnya Anda berikan besok, realnya Anda ambil sekarang, maka itu termasuk jenis riba nasiah yang diharamkan dalam syariat Islam. Baik Bia, subhanallah Bia, terima kasih Bia untuk jawaban-jawabannya. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan break dulu sebentar dan nanti kami akan berikan kesempatan sekali lagi pada sahabat untuk yang ingin bergabung bersama Bia dan bertanya langsung, baik melalui via telepon, via SMS atau via FB dan Yahoo Messenger radioku. Kami akan kembali sahabat, tetapi kita akan break dulu sebentar setelah berikut ini.